Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca lanjutan dari surah Yunus ayat 54. Membaca Bu Fatimah. نعم ثاني أحسن الله إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Walau bahwasanya setiap jiwa melakukan kezaliman di dunia, tentu ia akan tebus dengannya. Dan mereka menyembunyikan panggilan. Penyesalan itu penyesalan. Penyesalan tatkala mereka melihat azab dan diputuskan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Al-waw harfu istinaf, law harfu syartin, anna harfu taukidin wa nasbin, likulli jar wa majrur, nafsin udhafun ilaih, zalamat fi'lun madhin, ma isim mausul fil ardi jar wa majrur la la nafiyah. Ma isim mausul sebagai apa? Sebagai isimnya ana ya. Isimnya ana. Jadi itu jar majrur sebagai khabarnya ana. Khabar ana. Ma isim mausul sebagai isim ana wa har fil ardi jar wa majrur la nafiyah iktadat fi'l madin bihi jar wa majrur. Al waw harfu atfin, asaru fi'lun madin sa. Nah, al waw sebagai fa'il, nadamah maf'ulun bih, lama tatkala dharab sa. Ya, dharab. Dharab. Ra'au. Ra'au fi'lun madin. Al waw sebagai fa'il sa. Ya, fa'ilnya wawnya. Ya. Al-adaba maf'ulun bi al-waw harfu atfin qudiya fi'lun madin majhul baina dharabhum mudhafun ilaihi bil qisti jar wa majrur al-waw harfu atfin hum mubtada la yudlamuna la nafiya yudlamuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il majhul majhul ya. Al-waw sebagai naibul fa'il, jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar darihum. Naam. Walau anna likulli nafsin asyrakat wa kafarat billahi jami'a ma fil ardi wa am kinuha wa amkinaha wa amkanaha antaja'al wa amkanaha antaja'alahu fida'an laha min dhalikal 'adabi laqtadat bihi wa akhfal ladina zalamu hasratahum hina absaru 'adaballahi waqi'an bihim jami'an wa qadallahu azza wa jalla bainahum bil adli wa hum la yuzlamuna li anna Allah ta'ala la yu'aqibu ahadan illa bidhanbihi. Walau setiap jiwa melakukan kesyirikan ya, menyekutukan Allah ya. Kalau sekiranya setiap jiwa yang menyekutukan Allah dan kafir kepada dan Allah. Kafir terhadap Allah seluruhnya di dunia dan tempat mereka. Maksudnya memiliki ya? dan mereka memilih Zal. Maksudnya kalau sekiranya orang yang menyekutukan Allah dan kafir memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya. Nazar. Apa memiliki apa yang seru di dunia Zal, maka Allah akan menjadikannya fidaan. Fidaan itu penyesak. Bukan Allah dia. Heeh. Jadi dia akan menjadikan apa yang dimiliki itu sebagai tebusannya. Sebagai tebusannya dari azabnya apa yang telah penyesalan mereka menyesal dengannya. Dan ini, tidak. Ini yang mana sih? Najm ini loncat-loncat. Oh, laktadat. Jadi gini, kalau sekiranya setiap orang yang menyekutukan Allah dan kafir kepada Allah memiliki semua apa yang ada di muka bumi, dan mungkin memungkinkan dia untuk menjadikan harta yang dimiliki itu sebagai tebusan dari azab tersebut, niscaya dia akan menggantinya dengan harta tersebut. Baru wa akhfaladina zolamu gitu. Dan tidak tersembunyi. Bukan. Dan orang yang zolim tersebut menyembunyikan penyesalan. Orang yang tersebut, zolim tersebut menyembunyikan ketakutan mereka, kerugian mereka, tatkala mereka melihat azab Allah yang nyata seluruh dengan nyata terhadap mereka seluruhnya, dan Allah azza wa jalla memutuskan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi, karena Allah taala menghukum satu tidak menghukum satu pun kecuali dengan dosa-dosanya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya sami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adaba wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Kalau sekiranya setiap jiwa yang zalim ya memiliki harta di muka bumi, niscaya dia akan menggunakan harta tersebut untuk menebus dirinya. Maksudnya menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa asarrun nadamata lamma ra'ul 'adab, dan mereka menyembunyikan penyesalan mereka ketika mereka melihat adab karena malu ya. Ternyata apa yang mereka yakini di dunia, apa yang mereka lakukan di dunia, semuanya adalah kesalahan. Tinggallah penyesalan. Wa qudiya bainahum bil qist, dan Allah menetapkan di antara mereka dengan adil. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi kalau sekiranya orang-orang kafir tersebut memiliki seluruh harta yang ada di muka bumi, maka mereka akan menebus dirinya dengan harta tersebut. Saking apanya? Saking mereka ingin terbebas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang itu tidak bisa menebus dirinya di akhirat dengan harta yang dia miliki, tapi dengan amal ibadah yang dia lakukan selama dia hidup. Nah, orang-orang kafir tidak tersisa bagi mereka kecuali hanyalah tinggal penyesalan. Karena mereka tidak punya amalan, sebaik apapun mereka beramal di dunia, namun karena mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya tertolak. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Wa qudiya bainahum bil qist, dan ditetapkan di antara mereka hukuman dengan adil. Artinya mereka yang di dunia kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, maka hukumannya jelas, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan, memiliki keimanan dalam hatinya, beramal saleh, maka balasannya pun surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang dizalimi di akhirat. Semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Nah, ya baca Bu Dahlis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah Ta'ala benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ala harfu tanbih Ustaz ya? Iya. Inna harfu taukidin wa nasbin. Lillahi jarwa majrur sebagai khobar. Khobar inna ya. Ma isim mausul. Hah? Ya, mukaddam. Mukaddam. Ma isim mausul sebagai isim inna. Fis samawat. Apa tadi? Mu'akhar. Apa tadi? Isim inna mu'akhar kan khobarnya dulu baru. Isim inna mu'akhar. Fis samawati jarwa majrur al-hafu atfin al-ardi maktufun ala as-samawati ala harfu tanbih inna harfu taqidin wa nasbin wa'da isim inna allahi mudofun ilaihi hakun khobar inna al-waw harfu atfin lakinna harfu istidraf istidraf aktharo isim inna hum isim lakinna bukan inna. Isim lakinna. Hum apa ini? Khobar ya? Mudafilailah. Aktharahum mudafun ilahi ya. Aktharahum mudafun ilahi. La harfu nafin ya'lamuna fi'il mudhari wa'u sebagai fa'il. Khobarnya yang la ya'lamun. Jumlah la ya'lamun jadi khobarnya lakinna. Jumlah la ya'lamuna jadi khobar dari lakinna. Ala inna kulla ma fi. Ala inna kulla ya. Ala inna kulla ma fi samawati wa ma fil abdi malaka lillahi ta'ala. Milkun lillahi ta'ala. Oh milkun jadinya. Milkun lillahi ta'ala. La syai'un. La syai'in. Lah saya akan laknya menafikan ini soal kayak gini kan. Oh ini lah nafil jinsi ya. La syai'an min zalika li ahadin siwahi. Siwahu. Siwahi jadi apaan? Siwahu. Siwahu. Ala inna liqa Allah liqa Allah. Liqa Allah ya. Liqa Allah ta'ala wa azabahu. Lil musyrikina kainun. Ya, ini khabarnya inna ya, kainun. Walakinna aktsarahum la ya'lamuna haqiqatan. Dzalika. Jangan ditanwinin, ini mudhof ilai haqiqata dzalika. Haqiqata dzalika. Jadi sebagai mudhof ya, Ustaz ya. Iya. Ingatlah bahwa sungguhnya bahwa setiap apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun dari itu milik seseorang selain dari Allah. Ingatlah bahwa pertemuan dengan Allah, Allah Ta'ala, dan azab untuk orang musyrik itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hakikat tersebut. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. وفيك بارك الله جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Di semua yang ada di muka bumi ini, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki dunia ini. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang memberikan ya rezeki kepada siapa yang kehendaki, dan Allah menahan rezeki dari siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ala inna wa'dallahi haq. Ya, ketahuilah sungguhnya janji Allah itu pasti benar terjadi. Semua janji Allah, janji kebaikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, janji keburukan bagi para pelaku maksiat, dosa, kekufuran dan kesyirikan, semuanya itu pasti terjadi. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia itu sebetulnya tahu tapi tidak mengetahui hakikatnya. Karena terkadang manusia itu ya tidak terlalu percaya kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Ya sudah di depan mata baru percaya. Tapi ya di akhirat ya kalau sudah melihat aja baru percaya, ini sudah terlambat, tidak ada manfaatnya. Justru orang yang beriman itu dengan dia melihat penjelasan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu cukup baginya untuk beramal saleh. Karena dia mengimani Allah dan Rasulnya, ya maka dia menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah sifat orang beriman. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia meskipun ya telah banyak mendengarkan ayat Al-Quran, telah banyak mendengarkan nasihat, dia tetap dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Sayangnya mereka baru percaya nanti di akhirat. Ketika ada kesudipan mata, baru mereka menyadari kekeliruan mereka. Dan kesadaran yang terlambat semacam ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada lagi jalan keluar dari azab neraka. Wala'ayadzubillah. Nah. Ya, silakan baca Pak Edi. Nah, Mas Tad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang Maha menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa dhamir sebagai mubtada, yuhyi fi'il mudhari, al-wawu harfu atfin, umitu ma'tuf, al-wawu harfu atfin, ilaihi jar majrur, turja'un fi'il mudhari majhul, al-wawu sebagai naibul fa'il. Innallaha huwal muhyiyu wal mumitu wal muhyi. Muhyi wa mumitu. Wal muhyi wa mumitu la yata'adzaru alaihi ihya'un nasi ba'da mautihim. Kama la ta'azzuhu. Kama la tu'jizuhu. Kama la tu'jizu. Kama la tu'jizu imamatuhum. Imatatuhum idza arada dzalik wa hum ilaihi rajiuna ba'da mautihim. Sesungguhnya Allah adalah yang zat yang Maha menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada kesulitan atasnya untuk menghidupkan manusia setelah kematian mereka, sebagaimana tidak ada kesulitan baginya untuk mematikan mereka jika dia berkehendak untuk itu. Dan hanya kepada dialah kalian mereka semua akan dikembalikan setelah kematian mereka. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Dia yang menghidupkan dan dia mematikan, dan hanya kepadanya lah ya kalian akan dikembalikan. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan atau mematikan makhluk, yang menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, lalu kemudian mematikannya lalu membangkitkannya kembali. Hanya kepada Allah lah tempat ya kita semua manusia dikembalikan untuk menunaikan amalannya. Nah, ini insyaallah sudah jelas ya. Lanjutkan baca Bu Kurniati. 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh pada apa yang ada di dalam hati-hati kalian dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, annasu badal ayu, qad harfu tahkikin, ja'a fil madi, kum maf'ulum bih, mau'ilwatun fa'il, mir rabbi jarwa majrur, kum mudhofun ilaih. Alwau harfu atfin, shifa'un ma'tuf ke mau'ilwatun, lima jarwa majrur, fis suduri jarwa majrur, alwau harfu atfin, hudan ma'tuf juga ke mau'ilwatun, alwau harfu atfin, rahmatun ma'tuf ke mau'ilwatun, lil mu'minin jarwa majrur. Kata Ustaz. Naam. Tafsirnya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbi min rabbikum tuzakkirukum iqaballahi wa tuhawwifukum wa'idahu wa hiya qur'anu wa mashtamala 'alaihi minal ayati wal idhati wal idhati li islahi akhlaqikum wa a'malikum wa fihi dawa'un lima fil qulubi minal jahli wasyirki wasairil amradi warusyudun. Ini masdar ya? Iya. Fil madi apa masdar ya? Ma'tuf ke itu rushdun, ya? Rusyudun, ma'tuf ke ini tadi. Rusyudun kan dawa'un ya? Iya dawa'un ya. Warusyudun limat warusyudun limanit warusyudun limanit taba'ahu minal khalki fayunzihi minal halaki ja'alahu subhanahu wa ta'ala ni'matan wa rahmatan lil mu'minina wa khassahum bidhalik bidhalika li'annahumul muntafi'una bil imani wa ammal kafiruna fahuwa alaihim ama. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran untuk kalian dari Rabb kalian yang mengingatkan kalian tentang azab Allah dan menakut-nakuti kalian tentang ancaman Allah, yaitu Al-Quran yang mengandung padanya ayat-ayat dan nasihat-nasihat, agar kalian itu memperbaiki akhlak-akhlak kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Dan di dalamnya terdapat obat pada apa yang ada di dalam hati-hati kalian berupa kebodohan dan kesyirikan dan penyakit-penyakit yang ada ya. Sa'ir itu penyakit yang... Seluruh, sa'ir itu seluruh. Oh, udah seluruh ya. Pada seluruh penyakit-penyakit. Dan jalan yang lurus petunjuk ya. Dan petunjuk bagi ya, orang. Petunjuk atau bimbingan. Rusda, dan bimbingan bagi orang yang mengikuti Allah dari yang mengikutinya dari makhluknya. Dan dia menyelamatkannya dari kebinasaan. Dan Allah menyelamatkan makhluknya itu dari kebinasaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya nikmat dan rahmat. Nah, itu siapa? Apa? Menjadikan untuk orang-orang yang beriman itu. Menjadikannya itu apa? Al-Quran ya? Oh iya, Al-Quran ya. Hunya Al-Quran ya? Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran nikmat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menghususkan, khusus itu menghususkan ya? Dan Allah menghususkannya untuk hal itu. Itu dikarenakan sesungguhnya mereka orang-orang yang mendapat manfaat dari keimanan mereka. Dan adapun orang-orang yang kafir, mereka itu dalam kebutaan atau kegelapan ya. Dan ya, buta ya maksudnya. Adalah buta dalam keadaan Al-Quran. Kebutaan atau kegelapan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan juga obat bagi apa yang ada dalam hati, obat bagi penyakit hati, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada manusia, tujuannya yang pertama adalah mau'idhah, agar diambil pelajarannya. Makanya betapa banyak kita baca di Al-Quran ya, kisah-kisah orang terdahulu Ya, sebagiannya mengisahkan orang-orang yang saleh, kisah-kisah para nabi dan kisah orang saleh, dan sebagiannya berkisah tentang orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menentang dakwah para nabi, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Al-Quran juga berisi syifa, ya, obat bagi segala penyakit hati, ya, dari kebodohan, kesyirikan, kemunafikan, ya, kedengkian, dan yang selainnya. Wahudan, Al-Quran juga petunjuk yang akan menunjuki jalan manusia. Dengan kita mempelajari Al-Quran, kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Warahmah, dan Quran merupakan rahmat, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lil mukminin, bagi orang yang beriman. Karena kalau orang kafir, ya, mereka mungkin bisa mendengarkan Al-Quran tapi tidak bisa memahami maknanya. Mereka mungkin bisa membaca Al-Quran tapi tidak bisa memahami maknanya. Sementara orang beriman, ya, dengan keimanan yang mereka miliki, mereka bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi dirinya, sehingga dia bisa istiqamah di atas kebenaran. Nah, ya, lanjut, silakan dibaca Bu Nurul. Nah, Ustaz, ayat 58, ya. Oh, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakan wahai Nabi, hendaknya dengan karunia Allah dan rahmatnya kalian bergembira, hendaklah kalian bergembira, dan itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Mereka, ya, bukan kalian. Hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qul fil amr bifadli jar majrur Allahi mudofun ilai alwaw atwafin birahmatihi dirahmati jar majrur, kemudian al-ha'u mudhofun ilai fa harfu ini, apa jawab dari anu tadi, ya, perintah, ya, boleh aku boleh jawab, ya, bidzalika jar majrur fal yafrahu al-fa'u masih kemudian jawab anunya perintah rupa, ya, atau aja enggak apa-apa aku atwin, kemudian alamu lam amar ya prahu majrum bilam amar waw sebagai fa'il huwa domir munfasil mutada khairu khabar mutada mimma jar majrur yajma'una fi'il mudhari waw sebagai fa'il, ya, wa khairu mimma yajma'un, itu kalimat itu sebagai khabar mutada, ya, iya, yeah. Tapi enggak, kalau yang ini mah huwa mubtada khairun khabarnya. Ya, jadi huwa mubtada khairun mimma yajma'una. Jangan gitu, khairun aja ya. Dicicil khairun khabar mimma jar majrur yajma'un fil mudhari. Jadi enggak terkait sama kabar itu, ya, atau keterangan dari kabar, ya? Enggak. Ya, kalau ngira kan satu-satu, Bu, enggak sepaket gitu. Oh ya, nak Ustaz. Tafsirnya. Tafsirnya. Ya, tafsir maksudnya. Tafsir. Qul ayyuhar rasulu li jami'in nasi bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa huwa ma ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haqqi wa huwa islamu. Wa islamu. Fabidhalika fal yafrahu fa innal islama alladhi da'ahumullahu ilaihi wal qur'anul ladhi anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairum mimma yajma'una min khutamid dunya wa ma fiha minaz zahratil alfaniyati azzahibati. Hibati. Ya. Katakan wahai Rasul kepada semua manusia dengan karunia Allah dan rahmatnya, dan itu datang kepada kamu berupa Al-Quran yang merupakan petunjuk dan agama yang benar, dan itu adalah Islam. Maka dengannya demikian hendaklah mereka bergembira. Sesungguhnya Islam yang Allah menyerukan mereka kepadanya dan Quran yang Dia turunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari yang mereka kumpulkan dari harta dunia dan apa yang di dalamnya berupa bunga-bunga yang kering, yang apa? Yang kering dan apa ini? Yang binasa dan kering gitu ya Ustaz. Yang fana dan lahiba itu ini lenyap. Oh, lenyap. Jadi ya. Jadi nah, fana ini juga lenyap juga ya sebenarnya. Fana itu kan fana, fana itu ya sama, hilang. Ya. Nah, jadi dari bunga-bungaan yang hilang dan lenyap gitu Ustaz. Iya, maksudnya keindahan yang sementara ya. Nah. Oh, barakallahu wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah semua berkat karunia Allah dan rahmatnya. Jadi diturunkannya para rasul kepada manusia, diturunkannya Al-Quran kepada manusia, itu merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk keutamaan, bentuk anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan diturunkannya Al-Quran tersebut hendaknya mereka berbahagia. Ya, karena Al-Quran itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Keimanan mereka, ya, amal soleh mereka itu jauh lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Kenapa? Karena amal soleh, iman yang ada dalam diri seseorang itu dibawa mati. Sementara harta tidak dibawa mati. Harta yang dibawa mati adalah harta yang diinfakkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harta yang semata-mata hanya dikumpulkan, tapi tidak disedekahkan, dia tidak akan dibawa sampai mati. Tapi amal soleh, iman dalam diri seseorang itu akan dibawa mati. Makanya dari sini dikatakan wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Semua perhiasan dunia, harta, ya, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan soleh. Ya, karena seorang muslim itu memandang dunia adalah sarana menuju akhirat. Ya, orang yang soleh itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka semua fokus pada akhirat. Nah, ya, silakan dibaca Bu Marsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'alallahi tafturun. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Qul fi'il amar anta fa'ilnya, ara'aitum fi'il madi tum fa'ilnya, ma maf'ulun bi anzala fi'il madi Allah fa'ilnya, lakum jarwa majrur min rizqin jarwa majrur faja'altum alfa'u harfu 'athfin ja'altum fi'il madi tum fa'ilnya minhu jarwa majrur haraman maf'uli ajli hasad. Nah. Wa halalan atau pematuf qul fi'il. Tar dulu dah. Hah? Enggak lah, ini bukan maf'ul min ajli, ini maf'ul bi. Oh, maf'ul bi. Haraman maf'ul bih wa halalan ataf ma'tuf qul fi'il amar anta fa'ilnya Allah alhamzatu adatul istifhan Allahu mubtada azina fi'il madi huwa fa'ilnya lakum jar wa majrur fi'il wa fa'il itu khabarnya ya. Am harfu atfin alallahi jarra majrur dan tasdarun fi'il mudhari alwaw fa'il. 59. Tafsirnya Ustaz. Oh iya iya. Qul ayyuhar rasulu li haula'il jahidina lil wahyi akhbiruni an hadzal rizqi alladhi khalaqallahu lakum min alhayawani wan nabati wal khairati fahallaltum ba'da dhalika li anfusikum wa harramtum ba'dahu qul lahum allahu adina lakum bidhalik am taquluna 'ala allahi al-batilu wa tukadzibun wa innahum la yaquluna 'ala allahi al-batil wa yukadzibun. Batil jadi apa? Batil aja. Batila. Hah? Ya, batil. Al-batila bukan batil. Oh iya. Wa innahum la yaquluna 'ala allahi al-batila wa yukadzibun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang menentang wahyu, kabarkanlah kepadaku tentang rizki yang telah Allah ciptakan kepada kalian berupa binatang dan tumbuhan serta kebaikan-kebaikan yang telah kalian halalkan sebagiannya untuk kalian dan telah kalian haramkan sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, apakah Allah Ta'ala telah mengizinkan hal itu atau mereka atau kalian mengatakan bahwa Allah itu batil dan kalian mengingkari dan sesungguhnya gimana? Kenapa Bu? Lanjut. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan bahwa Allah itu batil dan mereka mengingkari. Bukan mengatakan Allah itu batil. Mereka mengucapkan kebatilan atas nama Allah. Gitu. Oh. Dan sesungguhnya mereka mengatakan kebatilan atas nama Allah dan mereka mengingkari. Kalau kayak ini benar, padahal mereka berdusta gitu. Oh, gimana? Jadi Ustaz gimana ngertinya Ustaz? Ya, padahal mereka berdusta. Oh, padahal mereka berdusta. Wahyu kan gini. Kan namanya hal aja kalau kayak gini. Ya. Oh, nah, iya. Iya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah, bagaimana menurut kalian apa yang Allah turunkan ya kepada kalian berupa rezeki, lalu kalian menjadikan sebagian dari rezeki tersebut ada yang haram dan ada yang halal sesuai dengan hawa nafsu kalian. Qul, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, Allahu adina lakum, apakah Allah telah memberi izin kepada kalian untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram? Am 'alallahi taftarun, ataukah kalian hanya berbuat kedustaan sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi di antara kebiasaan buruk orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka ketika diturunkan ayat Allah tentang pengharaman dan halal sesuatu, mereka ya berbuat dengan sesuka hatinya. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mereka halalkan. Dan ada pula yang dihalalkan oleh Allah lalu mereka haramkan. Ya, seakan-akan mereka telah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun tentunya perbuatan mereka tidaklah dilandasi atas ilmu, tidak dilandasi dengan dalil, tapi hanya dilandasi dengan hawa nafsu semata. Ya. Nah, teh mungkin untuk tafsirnya sampai di sini, kita lanjutkan ke hadis. Berarti sekarang hadis 64 ya? Ya, 64. 64 ya? Iya. 6, tapi hadis yang ke 64 ini sama ya? Sama dengan 63. Sama dengan 63, ini cuma beda perawinya aja ya. Jadi mungkin langsung aja kita baca yang hadis yang ke 65. Siapa mau baca? Tulisan mau baca. Insya Allah, Ustaz. Ya, silakan. Ini udah aneh. Itu belum? Oh, belum ya. Apa-apa, aneh guys. Belum. Ya. Yang mana, Ustaz? Ya, Babu. Babu. babu tahrim. Tahrimu ya Ustaz. Kalau babu tahrimi kan mudhaf ilaih. Oh iya, babu tahrimi. Dorbil khududi. Babu tahrimu. Tahrimi. Oh iya, babu tahrimi. Dorbil khududi. Dorbi khududi. Wasik. Wasyakil juyubi wada'a bidakwal jahiliyah. Nah, bab larangan memukul pipi, merobek baju dan berseru dakwah dengan seruan jahiliyah. Iya, memanggil dengan panggilan jahiliyah. Nah. Hadisu Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man doroba ududa wasyakko buyuta wasyakko juyuba wada'a bidak wa jahiliyati. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang memukul pipi, merobek baju dan berseru dengan panggilan jahiliyah. Naam, ya, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu tahrimi darbil khududi wa syaqqil juyubi wa du'ai bidakwal jahiliyati. Bab haramnya memukul-mukul pipi dan merobek pakaian dan du'a bidakwal jahiliyati ini berarti meraung ya. Karena ini kan konteksnya adalah ketika kematian ya, ada meninggal, maka enggak boleh memukul-mukul pipi, merobek baju dan meraung dengan raungan jahiliyah. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bidakwal jahiliyati. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan merobek bajunya dan meraung dengan raungan jahiliyah. Akhrajahul Bukhari fi kitabil janaiz babu laisa minna man darabal khududa. Dari sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab jenazah, bab bukan golongan kami orang yang memukul pipinya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bersedih dengan kematian seseorang itu sesuatu yang manusiawi ya. Anak kehilangan bapaknya, bapak kehilangan anaknya, suami kehilangan istrinya, ibu dan bapak kehilangan anaknya. Ya, kehilangan orang yang dicintai, maka wajar kalau kita sedih. Namun yang tidak boleh adalah kalau sampai kesedihannya itu berlebihan. Sampai-sampai dia memukul-mukul pipinya, sampai merobek-robek bajunya, saking sedihnya, seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraung dengan raungan jahiliyah. Ya, intinya mengekspresikan kesedihan secara berlebihan seakan-akan dia tidak menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Maka yang seperti ini enggak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang kita cintai meninggal dunia, sedih ya itu sesuatu yang wajar ya. Kehilangan cinta itu wajar bagi kita untuk sedih, tapi yang enggak boleh adalah kalau kesedihannya itu berlebihan. Sampai menampar-nampar pipi, ya, merobek baju, kemudian sampai meraung-raung, ya, mengeluarkan kata-kata yang enggak baik. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, daripada kita melakukan hal yang seperti itu, lebih baik didoakan, ya, karena hanya sebatas tangisan, ya, kata-kata yang tidak ada artinya itu tidak berfaedah bagi mayit. Tapi doa kita kepada mayit itu sampai kepadanya. Ya. Jadi daripada kita melakukan semacam itu, lebih baik kita doakan ya agar Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya, dan memperberat timbangannya nanti di akhirat. Nah, tapi Bapak-Ibu sekalian, mungkin sampai sini untuk materinya. Semoga apa kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.